Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-50 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang mizan atau timbangan dan penimbangan amal. Bagian yang pertama, di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya mizan dan penimbangan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sedikit pun. Al-Anbiya 47. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya penimbangan amal dilakukan setelah hisab, karena hisab adalah untuk menghitung amalan, sedangkan penimbangan adalah untuk menampakkan hasil dari perhitungan tersebut dan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang hasanah dan sayyi'ah dengan timbangan yang hakiki, memiliki dua kiffah, yaitu piringan timbangan, memiliki sifat berat dan ringan dan bisa miring karena amalan. Allahu a'lam tentang hakikatnya dan bagaimananya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri di dalam jahannam, mereka akan kekal. Al-Mu'minun 102-103. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, disebutkan bahwasanya catatan dosa-dosa akan ditaruh di kiffah, dan bitaqah atau kartu yang bertuliskan La ilaha illallah akan ditaruh di kiffah yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Yudha'ul mizan yawmal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at fataqulu al malaikatu ya rabbi liman yazinu hadha fa yaqulu Allahu ta'ala liman syi'tu min khalqi." Akan diletakkan mizan pada hari kiamat, seandainya langit dan bumi ditimbang di dalamnya niscaya akan cukup. Bertanyalah para malaikat, "Wahai Rabb, untuk siapakah timbangan ini?" Maka Allah SWT berfirman, "Untuk orang yang aku kehendaki dari para makhlukku." Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Para ulama berbeda pendapat tentang berapakah jumlah mizan di hari kiamat. Apakah satu timbangan atau banyak, karena masing-masing manusia memiliki timbangan, atau masing-masing amalan ada timbangan khusus. Allahu a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.